Kemudian domir hum, hum adalah domir yang digunakan untuk banyak juga, tetapi khusus laki-laki. Contoh misalnya mereka itu adalah para siswa. Mereka para siswa. Hum tullabun. Mereka para siswa. Kadang mungkin kita gunakan untuk perempuan. Contoh mereka para ibu-ibu. Hum akhwatun, salah. Tapi di sini hum untuk kalimat mudzakkar. Kemudian kita coba perhatikan nasnya atau teksnya penggunaan haula. Ha man haula il fityatu tiwalu ya aliyu. Man haula il fityatu tiwalu ya aliyu. Toknya itu pakai tasydid. Kalau kereda pian tambahi di kitab pian. Man haula il. Nah, sukunnya juga ditambah di atas lam. Man haula il fityatu tiwalu ya aliyu. Siapa mereka para pemuda ini? Atau siapa para pemuda ini? Itu bisa. Haula diartikan ini. Siapa para pemuda ini yang tinggi-tinggi wahai Ali? Kemudian dijawab hum tullabun jududun. Mereka adalah para siswa yang baru. Haula'i digunakan untuk banyak karena fityah, al-fityatu itu adalah bentuk jamak dari al-fata. Al-fata seorang pemuda, al-fityatu para pemuda. Di bawahnya hum karena konteksnya adalah laki-laki yang banyak yaitu para pemuda, maka menggunakan hum artinya mereka. Mereka adalah siswa-siswa yang baru. Itu tentang penggunaan haula'i dan hum. Kemudian latihan pertama sudah halaman 70 ya. Nomor 2. Perhatikan perintahnya. Hawwilil mufradati. Bertemu dengan dua yang sukun maka yang pertama dikasrahkan. Hawwilil mufradati allati tahtaha khattun. Hawwilil mufradatil lati tahtaha khattun ila jumu'in kama huwa muwaddihun fil misal. Kama huwa muwaddahun fil misali. Do-nya baris fathah. Artinya hawwilil mufradati, rubahlah isim-isim mufrad. Isim mufrad adalah isim yang menunjukkan makna satu. Isim mufrad adalah isim yang menunjukkan makna satu. Seperti baitun, sebuah rumah, kolamun, sebuah pulpen. Jadi secara asal kalau kita buka kamus, isim itu menunjukkan makna mufrad satu. Pian misalnya mencari rumah, maka ketemu baitun. Nah, maka baitun itu isim mufrad yang menunjukkan makna satu. Jadi baitun sebuah rumah, rojulun seorang laki-laki, mauzun sebuah pisang atau satu pisang, kemudian sayyaratun sebuah mobil, waladun seorang anak. Itu secara asal kalau kita buka kamus maka itu adalah mufrad, maknanya adalah satu. Rubahlah isim-isim mufrad yang di bawahnya ada garis, khattun garis, yang di bawahnya ada garis, ila jumu'in, dirubah ke bentuk jamak. Asalnya isim mufrad dirubah ke bentuk jamak ya. Baik jamak taksir atau jamak mudzakkar salim. Nah, contoh berarti ulun artikan makna jamak taksir. Ada namanya jamak itu beberapa macam. Ulun sebutkan dua dulu. Ada namanya jam'ut taksir. Perubahan dari satu ke banyak. Minimal banyak tiga atau lebih. Ada namanya jam'ul mudzakkar as-salimu. Jam'ul mudzakkar as-salimu. Ada jam'ut taksir. ada jam'ul mudzakkaris salimu. Kalau jamak taksir, artinya adalah, pian tulis saja. Jamak taksir artinya perubahan, perubahan kalimat dari mufrad ke jamak, dari mufrad ke jamak dengan merubah bentuk mufradnya. Dengan merubah bentuk mufradnya. Diulang, jamak taksir adalah perubahan kalimat dari mufrad dalam kurung makna satu ke jamak makna banyak dalam kurung makna banyak, yang perubahan yang apa tadi ulun sebutkan, yang berubah dari bentuk mufradnya. Yang berubah dari bentuk mufradnya. Nah, perhatikan dengan contoh pian bisa memahami. Jadi jamak taksir adalah perubahan jamak, perubahan kalimat dari bentuk mufrad ke jamak dengan merubah bentuk mufradnya. Rumah bahasa Arabnya adalah baitun. Baitun. Ini bentuk isim mufrad makna satu. Makanya diterjemahkan dengan sebuah rumah. Apa bentuk jamak taksirnya? Buyutun. Kita buka kamus, kadakala kita bikin sendiri-sendiri. Kalau baitun, orang Arab menjamakkannya dengan buyutun. Nah, perubahan dari baitun ke buyutun, dari satu ke banyak, terjemahnya apa? Rumah-rumah. Contoh kita melihat ada 5 buah rumah. Lalu kita sebut rumah-rumah ini bagus. Bahasa Arabnya adalah buyutun, rumah-rumah. Dan dia berubah dari bentuk isim mufradnya. Perhatikan, dia cuma 3 huruf, mufradnya berubah ke 4 huruf. Kemudian harokatnya juga berubah. Yang pertama fathah, kedua sukun, ketiga dhammah. Dia berubah domah, domah, sukun, kemudian domah. Intinya jamak taksir dia diambil dari mufradnya, tapi jamaknya itu berubah, tidak apa namanya, dia memecah kalimat mufradnya. Baitun menjadi buyutun. Dia berubah dari bentuk mufradnya. Nah, beda dengan jamak mudzakkar salim. Jamak mudzakkar salim, jamak makna banyak, mudzakkar laki-laki atau mudzakkar, salim yang selamat, maksudnya dia adalah selamat dari bentuk mufradnya. Perhatikan dengan contoh pian paham, nanti ulun ulang lagi maknanya. Seperti kalimat muslimun, ini mufradnya artinya seorang muslim laki-laki. Bagaimana kita bentuk kerubah ke jamak? Kita rubah ke jamak mudzakkar salim. Maka tinggal ditambah dari bentuk mufradnya waw dan nun. Dia enggak merubah semua, tidak merubah secara asal mufradnya. Cuma ditambah tinggal waw dan nun. Maka menjadi muslimuna. Kalau baitun, rusak dia, hancur kalimat mufradnya. Beda dengan jamak mudzakkar salim. Tinggal ditambah waw dan nun. Bentuk mufradnya masih ada. Muslimu. Bisa dipahami? Ini perbedaan antara jamak taksir dan jamak mudzakkar salim. Jadi jamak mudzakkar salim tinggal ditambah waw dan nun. Contoh misalnya yang lain, kalimatnya talib, seorang siswa. Tinggal ditambah waw dan nun menjadi talibuna. Maka dia menjadi jamak mudzakkar salim, yang mana bentuk mufradnya masih ada, tidak berubah, beda dengan jamak taksir. Baitun menjadi buyutun, sudah berubah bentuk isim mufradnya. Jadi arti dari jamak mudzakkar salim adalah bentuk jamak menunjukkan laki-laki yang isim mufradnya selamat, tidak berubah, tidak hancur seperti jamak taksir. itu pengertian jamak mudzakkar salim, yaitu jamak menunjukkan mudzakkar laki-laki yang selamat dari bentuk isim mufradnya. Muslimun tinggal ditambah waw dan nun, maka menjadi jamak mudzakkar salim. Beda dengan jamak taksir. Contoh yang lain misalnya kalimatnya adalah selain baitun, apa yang sering ditemui, kolamun polpen. Nah, kolamun. Kemudian jamak taksirnya aklamun. Nah, pulpen pulpen. Dia berubah dari bentuk mufrad mufradnya. Dan jamak taksir ini paling banyak digunakan kepada yang tidak berakal, benda mati. Kalau jamak, kalau seperti ini baitun qalamun kada bisa dijadikan jamak mudzakkar salim. Pian tambah baituna qalamuna kada mungkin. Karena kalau jamak mudzakkar salim dia harus berakal. Harus berakal. Kalau jamak taksir boleh yang tidak berakal atau berakal, tetapi yang paling banyak digunakan yang tidak berakal, baitun qalamun. Kalau misalnya baitun, salah kalau pian jadikan menjadi baituna, karena baitun tidak berakal. Qalamun qalamuna enggak bisa dijadikan jamak mudzakkar salim. Jamak mudzakkar salim digunakan untuk yang berakal. Ya, berakal. Kecuali nanti ada pengecualian sedikit ya. Tapi secara umum jamak mudzakkar salim itu berakal. Makanya muslimun berakal, tinggal tambah waw dan nun. Talib berakal, tinggal tambah waw dan nun. Contohnya apalagi selain ini? Mukminun menjadi mukminuna. Nabiyun nabiyuna, tinggal tambah waw dan nun. Berarti dia jamak mudzakkar salim. Yang isim mufradnya selamat dari perubahan, tetap ada, tinggal tambah waw dan nun. Beda dengan jamak taksir. Yang isim mufradnya hancur berubah. Qalamun menjadi aklamun, baitun menjadi buyutun. Itu dua perbedaan dari jamak mudzakkar salim dan jamak taksir. Kalau jamak taksir kebanyakannya tidak berakal. Kemudian kalau jamak mudzakkar salim harus berakal. Yang kedua, jamak taksir itu harus dia merusak bentuk mufradnya. Kalau jamak mudzakkar salim tidak merusak bentuk mufradnya, tinggal pian tambah waw dan nun. Nah, kemudian baru kembali ke latihan. Pindahkan isim-isim mufrad yang di bawahnya ada garis kepada bentuk jamak. Bebas silahkan jamak mudzakkar salim atau jamak muannats atau jamak taksir. Kemudian sebagaimana dia dijelaskan di contoh, sebagaimana dijelaskan di contoh. Contohnya adalah misal contoh man hadzar rajulu, siapa laki-laki ini? Man hadzar rajulu, siapa laki-laki ini? Dijawab huwa hajjun, dia adalah seorang yang berhaji atau seorang jamaah haji. Hajjun, orang yang berhaji. Nah, diganti ke bentuk jamak, yang diganti adalah kalimat hadzanya, rajulnya, huwanya dan hajjunnya. Nah, perhatikan. Perhatikan di papan tulis. Bentuk mufradnya adalah man hadzar rajul. Siapa laki-laki ini? Man hadzar rajulu. Dijawab huwa hajjun. Dia adalah seorang yang berhaji. Nah, huwa hajjun. Digarisi kalimat rojul, maka rojul diganti kepada bentuk jamak. Tatkala rojul ini diganti ke dalam bentuk jamak, ya, maka yang diganti bukan cuma ini, isim isyaratnya diganti, jawabnya juga diganti. Karena isim isyaratnya ini mufrad, afwan. Karena yang diisyarati itu bentuknya mufrad, satu seorang laki-laki, maka isim isyaratnya juga harus menunjukkan makna mufrad. Dijawab dia adalah huwa, menunjukkan seorang laki-laki. Hajjun itu juga isim mufrad. Maka kalau diganti ke bentuk jamak, ini diganti, ini juga diganti, ini juga diganti ke dalam bentuk jamak. Ini dijamakkan, ini dijamakkan, ini dijamakkan, ini juga dijamakkan. Maka tadi bentuk jamaknya apa? Man haula'i rajul. Bukan hadza lagi, rijal afwan ya, rijal. Diganti ke jamak taksir. Ar-rijal. Man haula'i rijalu. Ini jamak dari ini jamak dari ini. Huwa diganti ke jamak karena ini para laki-laki, maka mereka bukan dia lagi, maka menjadi hum. Kemudian hajun ini isim mufrad diganti ke jamaknya menjadi al-hujjaj, hujjajun. Dia boleh dua ya, boleh di jamak taksir hujjajun atau jamak mudzakkar salim. Tinggal tambah waw dan nun hajuna. Jadi hajun bisa dirubah ke jamak taksir menjadi hujjajun, atau di jamak mudzakkar salim tinggal tambah waw dan nun menjadi hajuna. Man haula'ir rijalu hum hujjajun atau hajuna. Tinggal dirubah ke bentuk jamaknya. Ya, silakan nomor dari tengah. Dari tengah siapa? Dari belakang, kalau tengah ngalih ini. Dari belakang sebelah kanan. Nomor 2. Nah, itu kan semuanya bentuk mufrad nomor 2 itu. Pian ganti, tajirnya diganti ke jamak, kabirnya diganti jamak. Kemudian huwanya diganti ke jamak, itu saja ya. Tajir, kabir dan huwa diganti ke bentuk jamak. Nah, silahkan nomor 2 dijawab. Baca dulu pertanyaannya baru jawab jawabannya. Ya? Kenapa? Mic-nya ada? Ke samping pian. Oh, mic-nya kawan-kawan. Yang nyaring siapa? Ya. Yang nyaringin dulu nah, sambil menggak. Nah, sudah mau. Ya. Jawab, Pak. Aina tajirul kabiru huwa fis-suqi. Artinya apa? Di mana pedagang besar tersebut? Ya. Dia di pasar. Nah, ganti ke jamak. Aina tujarul kibaru hum fis-suqi. Ya. Di mana para pedagang besar tersebut mereka di pasar. Nah, kalau bentuknya jamak, terjemahnya jamak juga. Di mana? Di mana para pedagang-pedagang besar tersebut? Ya. Mereka di pasar. Nah, tujar kan tajir diganti dengan tujar. Tujar itu jamak taksir kah jamak muzakkar salim kah? Tujarun. Jamak taksir kah jamak muzakkar salim kah? Jamak taksir. Coba pian ganti ke jamak muzakkar salim. Bisa. Tinggal tambah waw dan nun. Oh iya. Waw dan iya. Nah, gimana? Aina tujaruna. Bukan. Jangan kalau tujar itu jamak taksir. Tajirnya tinggal tambah waw dan nun. Nah, kabirnya pun bisa pian rubah ke jamak muzakkar salim, tambah waw dan nun juga. Oh iya. Nah, coba. Aina tajirunal kabiruna. Iya. Hum fis-suqi. Nah, ya. Jadi kan jawaban pian pertama itu dirubah ke jamak taksir dua-duanya. Aina tujarul kibaru. Kibarnya juga jamak taksir, tapi bisa kita ganti ke jamak mudzakkar salim, tinggal ditambah waw dan nun. Aina tajirunal kabiruna hum fis-suqi. Boleh dua-dua perubahan tadi boleh. Ya. Silahkan ke samping pian. Nomor 1. Min aina hadzat talibu? Huwa minal hindi. Ya, artinya apa, Bu? Dari mana siswa ini? Dia dari India. Nah, yang diganti hadzanya at-talibu dan huwa, ada 3 yang diganti. Min aina haula'it tullabu ya. Hum minal hindi. Terjemahnya apa? Dari mana para siswa ini? Ya. Mereka dari India. Nah, to tullabu itu bentuk jamak taksir. Pian rubah ke jamak mudzakkar salim, tinggal tambah waw dan nun dari bentuk mufradnya. Jadi bagaimana? Talibnya diganti jamak mudzakkar salim, tinggal pian tambah waw dan nun dari bentuk mufradnya. Min aina haula'it talibuna? Ya. Hum? Hum minal hindi. Ya, jadi talib itu sama. Bisa kita rubah ke jamak taksir menjadi at-tullabu, atau kita rubah ke jamak mudzakkar salim, tinggal ditambah waw dan nun menjadi at-talibuna. Ya. Kemudian nomor 4. Baca dulu, terjemahkan. Nomor berapa, Ustaz? Nomor 4. As-su'alur rabi'. Aina talibul jadidu? Ahwa fi fasli. Fil fasli. Ya, artinya apa? Di mana siswa yang baru itu? Ya. Apakah dia di kelas? Ya, nah pian ganti ke bentuk jamak. Talibnya diganti, jadidnya diganti, huwanya diganti. Terserah, bisa pian menggunakan semuanya jamak taksir, talib dan jadid tadi. Atau ke bentuk jamak mudzakkar salim, talib dan jadid bisa dijadikan jamak mudzakkar salim. Dua-duanya bisa. Ya, silakan. Aina? Aina talibuna? Ya. Jadudu. Jadi tinggal tambah waw dan nun. Jadi. Ya, jadi du. Nah. Terus ahum fil fasli. Ya, artinya apa, Bu? Di mana? Mana para siswa yang baru tersebut? Ya. Mereka apakah? Di kelas. Apakah mereka di kelas? Ya, jadi perubahannya boleh dua. Bisa pian gunakan ainat tullabul jududu. Jadi jamak taksirnya judud. Atau dua-duanya jamak mudzakkar salim. Aina talibunal jadiduna. Boleh. Ahum fil fasli huwa diganti menjadi hum. Karena tulab laki-laki banyak, maka menggunakan domir hum, kata ganti hum. Kemudian nomor 6. Man hadha rajulu huwa dhaifun. Artinya apa? Siapa ini? Laki di paling siapa? Siapa pria ini? Ya. Dia dhaifun apa artinya? Dia seorang tamu. Ya, dia seorang tamu. Nah, untuk tamu dia jamak taksir ya, tidak bisa dijadikan jamak mudzakkar salim. Apa jamak dari tamu? Jadi langsung pian jawab. Apa tadi nomor 6 ya? Nah, diganti kalimat hadzanya, rajulnya, huwanya dan dhaifunnya. Semuanya pian jamakkan. Man haula'ir. Ya. Man haula'ir rijalu? Man haula'ir rijalu ya. Jawabannya hum. Hum dhaifun. Jamaknya apa? Jamak taksir dhaifun. Ada yang hum, dia ada dua jamaknya. Duyufun. Hum duyufun. Ya, artinya apa? Siapa? Terjemahnya kalau jamak itu bagaimana? Siapa para pria ini? Siapa para pria? Siapa para pria ini? Terus? Mereka adalah seorang tamu. Bukan seorang karena banyak. Oh, mereka tamu. para tamu. Nah, mereka para tamu atau mereka tamu-tamu. Siapa para laki-laki ini atau para pria ini? Mereka adalah para tamu. Jamaknya boleh dua, bisa duyufun atau adyaf. Dua-duanya jamak taksir. Adyaf. Duyufun dan adyafun. Ya. Nomor 3. Ainal mudarisul jadidu. Ya. Huwa indil mudi. Inda. Huwa indal mudi. Ri. Mudiri. Ya. Di mana bapak guru yang baru tersebut? Ya. Dia di samping bapak kepala sekolah. Ya, dia di samping. Bisa kepsek atau ketua yayasan. Ketua yayasan. Ya. Nah, pian ganti menjadi jamak mudaris apa jamaknya, jadid apa jamaknya, huwa apa jamaknya. Mudirnya tetap, enggak diganti. Ainal diganti jamak mudzakkar salim. Nah, tinggal pian tambah waw dan nun. Oh iya. Ainal mudarisunal jadiduna. Ya. Terus kata gantinya dirubah juga. Hum in. Hum indil. Indal. Hum indal mudiri. Ya, artinya apa? Di mana para bapak guru yang baru tersebut? Nah, terus? Mereka di samping ketua yayasan. Ya. Kemudian nomor 5. Nah, ini digantinya ada 4 ya. Ada 5 digantinya. Hadanya, tolibnya, goninya, huwanya dan fakirnya. 5 diganti jamak. Pian baca dulu terjemahkan. Ahadha talibu waniyun. Ya. La huwa fakirun. Ya, artinya apakah seorang murid itu kaya? Ini hadza tu ini. Ya, apakah seorang siswa murid ini? Siswa ini kaya? Ya. Tidak, dia miskin. Ya, dia miskin atau fakir. Nah, 5 kalimat pian rubah ke bentuk jamak. Boleh jamak taksir, boleh jamak mudzakkar salim atau pian campur boleh juga. Nomor 5 silakan. Aha ulai tulabu agniau. Ya. Lahum fukorau. Ya. Itu kan jamak taksir. Napian ubah ke bentuk jamak mudzakkar salim, tinggal tambah waw dan nun di isim. Ya. Aha. Aha ulai talibuna waniyuna. Ya. Lahum fakiruna. Ya, benar. Talibuna goniyuna lahum faqiruna. Bisa fuqara'u atau faqiruna. Kemudian nomor 8. Silakan nomor 8. Aina sodiku. Ya. Aina sodikuka. Sodikuka. Sodikuka. Dhahaba ilal maktabi. Ilal mak. Mak. Ilal maktab. Ba. Ilal mak. Ilal maktabatu. Salah. Ilal maktabati. Ya. Nah, pian rubah itu cuma ada tiga yang dirubah ya. Sodiknya dirubah, kafnya itu diganti ke jamak, ke bentuk jamak. Ka itu kan kamu. Apa kalian? Ka itu kamu. Artinya kemudian diganti kepada kalian. Kemudian zahabanya diganti juga. Kalau zahabah dia pergi, mereka pergi apa? Jadi ini fi'il madinya dirubah ke bentuk jamak juga. Nah, bagaimana jawabannya? Haula sodiku, haula sodikukum. Enggak, ainanya enggak dirubah. Aina itu kan di mana? Aina sodikukum. Aina sodiknya diganti. Aina asdiqou. U kum. Ya, aina sodiqou kum. Asdiqou kum tadi benar. Aina Aina asdiqou kum. Ya. Dhahabu ilal maktabatu. Maktabati. Maktabi. Maktabati. Maktabati. Nah, karena dimasuki ila, maka ti ilal maktabati dikasrahkan. Artinya apa, Bu? Nomor 8 tadi. Langsung ke bentuk jamak, artinya apa? Di mana teman sejawat? Di mana teman sejawat? Kalau bentuk jamak terjemahnya bagaimana? Langsung ke bentuk jamak saja. Kalau teman sejawat, di mana teman-teman sejawatmu? Kalian. Di mana teman-teman sejawat kalian? Nah, terus apa arti dhahbu? Mereka telah pergi ke kota. Ke maktabah artinya maktabah. Ke sekolah. Apa nama library itu apa? Ke perpustakaan. Perpustakaan. Ya. Di mana saudara lagi? Di mana sahabat-sahabat kalian? Mereka pergi ke perpustakaan. Nah, sodik itu bisa pian gunakan jamak mudzakkar salim. Nah, bagaimana, Bu? Sodik. Aina sodikuna kum. Tambah. Aina sodikuna kum. Kum. Sodikuna kum. Aina sodikuna hum. No, sodiku nakum, bukan hum, sodiku. Aina sodiku nakum. Ya, terus. Dhahabu ilal maktabati. Ya, jadi sodik jamak taksirnya juga dua, bisa asdiqa'u atau sudaqa'u, bukan soduk soduk ke apa? Hantu Jepang itu. Ya. Asdiqou. Nah, boleh asdiqou atau sudaqou. Bentuk jamak taksir. Kalau jamak mudzakkar salim tinggal tambah waw dan nun dari mufradnya. Shodiqun, shodiquna. Gampang. Kemudian nomor 10, silakan. Nah, itu juga diganti. Pian baca dulu artikan pertanyaannya nomor 10. Azamiluka mujtahidun? Naam, huwa mujtahidun. Ya, artinya apakah temanmu rajin? Iya, dia rajin. Ya, ganti ke jamak. Azumala ukum. Ya, azumala ukum. Mujtahiduna. Ya. Naam, hum mujtahiduna. Ya, artinya apakah kawan-kawan kalian rajin? Ya. Ya, mereka rajin. Ya. Kemudian nomor 7. Li ahun kabiru. Run, pakai run. Ya. Li ahu kabirun ya. Huwa talibun bil jami'ati. Ya. Yang diganti 4 kalimat akhun kabirun huwa dan talibun. Nah, akhun itu jamaknya apa? Ini rancak disambat kajian. Ikhwatun. Ya. Li ikhwatun kibarun. Ya, bisa. Terus huwa huwanya diganti. Hum tulabun bil jami'atun. Jamiati. Ya. Artinya apa? Artinya yang langsung dijamakan tadi yang jawaban Bian. Artinya apa? Li. Udara. Li artinya apa Li? Saya memiliki saudara-saudara yang laki-laki yang besar. Maksudnya yang tua. Yang maksudnya kakak itu sebenarnya. Iya, iya. Terus mereka pelajar para pelajar di universitas. Iya. Li ikhwatun kibarun. Bisa pian menggunakan kibarun atau jamak mudzakkar salim, maka menjadi kabiruna. Li akhun kabiruna hum talibuna bil jami'ah. Akhun itu jamaknya ada dua. Satu ikhwatun, satu lagi apa? Ikhwan. Siapa ngaran ikhwan itu, Jer? Padahal dia menanyakan ke satu orang. Padahal ikhwan adalah bentuk jamak. Nah, secara bahasa salah sejujurnya. Tapi itu sudah ma'ruf maksud kita. Jadi ikhwan itu jamak, banyak artinya. Para saudara ikhwan. Ngaran orang siikung ikhwan. Padahal ini jamak. Ikhwan artinya para saudara. Saudara-saudara. Saudara-saudaraku yang semoga. Nah, ikhwan fillah atau ikhwah bisa juga. Ikhwah, ikhwatun. Muslimun ikhwatun. Nah, bersaudara. Bentuk jamak dari akhun. Akhun. Akhun saudara. Ikhwah atau ikhwan saudara-saudara. Saya punya saudara yang besar, yang tua. Maksudnya kakak, saya memiliki seorang kakak. Kalau ikhwan kibar, kakak-kakak. Saya memiliki kakak-kakak yang mereka adalah para siswa di kampus atau universitas. Kemudian nomor yang belum, nomor berapa? 9. Ya, nomor 9. Silakan gilirannya. Muhammadun lahu banu sogirun. Nun, lahu benun. Muhammadun lahu banu sogirun. Nunnya pakai tanwin, lahu benun. Lahu benun, oh ya. Muhammadun lahu benun sogirun. Ya. Huwa tolibun fil madarasati. Artinya apa Bu? Muhammad mempunyai anak-anak yang mempunyai anak kecil. Ya. Dia belajar di sekolah. Nah, pian ganti ke bentuk jamak. Yang diganti ada 4, ibnun, sogirun, huwa, dan tolibun. Muhammadun lahu abnaun sigorun. Ya. Hum tullabun fil madarasati. Artinya apa? Muhammad mempunyai anak-anak yang kecil. Ya. Mereka para pelajar di sekolah. Ya. Jadi bisa kita rubah ke bentuk jamak taksir atau ke jamak mudzakkar salim. Ibnun itu bisa kita ganti ke banuna atau banina. Banun. Banun itu para laki-laki. Contoh mahat ulun dulu al-falah lil banin. Lil banin untuk laki-laki. Lil banat untuk perempuan. Banuna. Boleh kita bikinkan menjadi jamak mudzakkar salim. Muhammadun lahu banuna. Alifnya dibuang ya. Alifnya dibuang. Kalau di jamak mudzakkar salimkan. Muhammadun lahu banuna sogiruna hum talibuna fil madrasati. Muhammad dia memiliki anak-anak yang kecil dan mereka para siswa di sekolahan. Nah, itu jadi ini adalah bentuk perubahan dari mufrad ke jamak, entah jamak taksir atau jamak mudzakkar salim. Dan isim isyaratnya juga dirubah, yang hadza menjadi haula. Kemudian kata ganti yang huwa menjadi hum, ya. Kemudian latihan nomor 3. Perhatikan perintahnya. Adifil asma'al atiyata. Adifil asma'al atiyata. marratan ilas min zahir wa ukhra ila domirin kama huwa muwaddahun fil mithali adifil asma al atiyata. Tambahkan isim-isim berikut, tambahkan isim-isim berikut sekali kepada isim zohir. Nanti ulun sebutkan makna isim zohir. Sekali kepada isim zohir dan kali yang lain kepada domir. Wa ukhra ila domirin, dan kali yang lain kepada domir. Kama huwa muwaddah, sebagaimana dia dijelaskan di contoh. Sebagaimana dijelaskan di contoh. Jadi tuntutannya adalah tambahkan suatu kalimat ke isim zohir dan kalimat lain ke isim domir sebagaimana dicontoh. Perhatikan contohnya, misal abnaun artinya adalah anak-anak laki-laki. Nah, abnaun anak-anak laki-laki, diberikan isim zohir, isim yang nampak bukan kata ganti, maka Muhammad. Jadi nama orang itu semuanya adalah isim zohir, isim yang nampak bukan kata ganti. Entah nama, entah profesi, anak pedagang misalnya. Intinya isim zohir itu adalah isim yang selain domir, itu isim zohir. Entah profesi, nama orang, gelar ya. Anaknya raja misalnya, maka raja itu namanya isim zohir, bukan kata ganti, dia nampak isimnya, bukan domir. Kemudian dirubah juga diganti kepada domir, anak-anaknya, abna'uhu anak-anaknya. Perhatikan di ulun tulis lagi. Jadi ada kalimat-kalimat, isim-isim. Yang pertama disandarkan, diidofatkan kepada isim zohir. Yang kedua diidofatkan, disandarkan kepada isim domir. Jadi adif itu idofatkan atau sandarkan. Nah, contoh kalimat yang tidak bersandar dengan apapun, entah isim zohir atau isim domir. Kalimat anak-anak. Ibnun kan seorang anak laki-laki. Kita rubah ke bentuk jamak maka menjadi abna, abnaun. Terjemahnya apa? Para anak laki-laki. Kemudian perintah pertama dibikin, diidofatkan, disandarkan kepada isim zohir, isim yang bukan isim domir, entah nama orang, nama profesi, intinya selain domir. Maka berubah menjadi misalnya anak-anak ustad. Ustad memiliki 5 orang anak laki-laki. Anak-anak ustad. Nah, bahasa Arabnya apa? Abna'ul ustadi. Ustadz ini dinamakan isim zohir, isim nampak yang dia bukan domir. Zohir nampak bukan domir. Pian bebas nama orang kah, profesi kah? Abna'ul ustadzi. Kalau abna ini mudhof, semoga masih ingat mudhof, ini sudah yang lalu lewat. Ustadzi menjadi mudhof ilaih. Kalau apa namanya, rincian nahunya, ilmu nahu, kalau abna'u mudhaf, maka kalimat pertama atau mudhaf dia tidak boleh pakai tanwin dan tidak boleh pakai alif, alif lam. Kalimat yang kedua boleh pakai alif lam atau tidak. Kalau pakai alif lam ini tidak bertanwin. Kalau tidak pakai alif lam ini bertanwin. Dan ustadi kalimatnya harus baris kasrah. Contoh anak-anaknya Muhammad. Apa bahasa Arabnya? Abna'u Muhammad dan kadun kah? Din yang tertipu. Anak-anaknya pedagang. Abna'u tajirin. Ya. Kalimat pertama tidak pakai tanwin dan tidak pakai alif lam. Kalimat kedua boleh pakai alif lam. Boleh kadaba alif lam. Kalau kadaba alif lam ustadzin pakai tanwin terakhirnya. Kalau pakai alif lam dia tidak bertanwin tapi harus berbaris kasrah kalimat ustadznya. Ini dinamakan menjadi mudhof ilaih. Dinamakan mudhof ilaih, kalimat yang disandarkan kepadanya si abna. Nah, kemudian ini perintahnya isim zohir. Ini bentuk isim zohir. Mudhof ilaihnya, kalimat yang disandarkan kepadanya harus bentuknya zohir, nampak, bukan domir. Perintah kedua harus apa? Dengan domir. Anak-anaknya, Ustadz punya 5 orang anak. Anak-anaknya ini semuanya para pedagang. Anak-anaknya, bahasa Arabnya apa? Abna uhu. Nah, hu ini namanya domir, kata ganti. Ganti dari Ustadz misalnya. Nah, kenapa diganti dengan waw? Karena harakatnya domah. Jadi karena kalau kita berasal abana uhu pian tulis seperti ini. Nah, disalahkan orang Arab pian. Salah. Walaupun dibacanya benar, tapi ini salah karena dia berbaris apa namanya? Dhammah, maka di bawah hamzah ada waw. Seandainya kita kasih dhamir min dari anak-anaknya, maka bacanya bagaimana? Min abna i ihi. Kan min mengkasrahkan, menjarkan setelahnya, maka berubah menjadi ya, karena dia berbaris kasrah. Ini tentang pelajaran imla, beda lagi. Nah, abna ihi, karena dia berbaris kasrah, maka penulisan seperti ini. Kalau dia berbaris domah, kita hilangkan minnya, abna uhu misalnya, maka dia berubah menjadi waw, seperti ini. Ini imla namanya, tata cara penulisan huruf Arab dengan benar. Bagaimana menulis koma, titik, titik dua, kayak gini di atas, tanda tanya, tanda seru, itu juga ada dalam penulisan bahasa Arab. Itu namanya ilmu imla atau kawaid imla, itu beda pembahasan. Jadi perintahnya kalimat jamak disandarkan kepada isim zohir, isim yang nampak bukan domir. Ustadz kah, nama kah, profesi kah, bawahnya disandarkan kepada domir. Pian bebas, anak-anak kami kah, anak-anakku kah. Anak-anak kami bahasa Arabnya apa? Abna una. Anak-anak mereka, abna uhum. Anak-anak kalian berdua, abna kuma. Bebas, ini juga bebas isim zohirnya. Anak-anak mudir, abna'ul mudiri. Anak-anak petani, abna'ul fallahi. Anak-anak kucing, kucing juga punya anak, abna'ul kitti, bisa. Terserah, yang penting benar jawabannya. Oh, ini sudah ada ya? Oh, sudah ada. Ditentukan isim zuhur dan domirnya. Ada tiga, cuma ada tiga ya. Itu kan contoh abna'un, ada kalimat Muhammad tinggal ditambah. Kemudian hu tinggal ditambah menjadi abna'uhu. Ya, nomor dua silahkan. Kalimatnya zumala'u, hamidin, dan ka. Tinggal pian tambah. Jadi kan ini kosong. Nah, pian tulis yang benar. Tapi kalau ragu jangan dulu ditulis. Ya, kalau benar misalnya jawaban kawan sudah dikoreksi ulun, maka silakan ditulis di buku. Ya, silakan nomor dua jawab. Zumala'u. Ya. Zumala'u hamidin. Ya. Zumala'u ka. Artinya apa dari awal dulu? Zumala'u artinya apa? Teman-teman. Nah, kalau zumala'u hamidin? Teman-teman hamid. Ya, kalau zumala'u ka? Teman-temannya. Teman-teman kamu. Tapi kamu siapa? Hamid. Ya, teman-teman kamu untuk seorang laki? Laki-laki. Laki, ya. Zumala'u teman-teman. Kalau zumala'u hamidin, kawan-kawan hamid. Kalau zumala'u ka, kawan-kawanmu. Nah, jadi itu penerjemahan. Jadi zumala'u hamidin, kemudian zumala'u ka. Ya. Nah, perhatikan. Kan tadi zumala'u, artinya teman-teman saja, tanpa ada kalian kah, Muhammad kah. Zumala'u teman-teman. Kemudian tambah hamid menjadi zumala'u hamidin. Zumala'u hamidin. Kalau lu tanya kenapa ini kada dikasih dhammah. Tidak seperti abna, mana tadi? Abna uhu. Nah, pian perhatikan di ini. Kenapa ini ulun kasih dhammah, ini kada? Ayo. Padahal kan dhammah. Nah, ada yang tahu jawabannya lah. Kira-kira pakai insting pian bisa lah menjawab. Ini ulun kasih dhammah, ini kada, padahal sama-sama harokatnya dhammah. Karena ini ada spasi. Ini kada. Ini spasi, ini kada. Yang kada berspasi maka ditambah wow. Ini berspasi, boy. Abnaul ustadi. Kalau ini enggak berspasi. Makanya dikasih wow di bawahnya. Sama dengan ini kasusnya. Makanya ulun jauhkan zumala'u hamidin karena dia berspasi. Kemudian nazumala'uka baru ada wow-nya karena dia tidak berspasi. Zumala'uka. Zumala ada wawnya. Ya. Nomor satu, silakan. Asmaun. Ya. Asmaut tulabi. Enggak, asmaun pakai tanwin dia. Asma. Asma'u. Un, asma'un, ya. Asma'ut tullabi. Ya, terus? Asma'uhum. Ya. Asma'un artinya apa? Nama-nama. Terus asma'ut tullab? Nama-nama para murid. Ya, terus asma'uhum? Nama-nama mereka. Ya. Nah, kan asma'un pakai tanwin. Ketika dia bergabung dengan tullab, disandarkan kepada tullab, maka dia tidak bertanwin lagi. Asma'ut tulabi. Kaidah pertama, yang mudhaf ini kan dia asalnya abnaun pakai tanwin. Ketika dia diidofatkan, disandarkan dengan ustad, maka dia tanpa tanwin dan tanpa alif lam. Kemudian kalimat yang kedua dijarkan dengan harokat kasrah. Asma'ut tulabi, ya. Kemudian asma'uhum. Kemudian nomor tiga. Asdiqo'u. Ya. Asdiqo'ul mudarrisi. Asdiqo'uhu. Artinya apa, Bu? Artinya teman-teman. Teman-teman pengajar. Teman-temanmu. Ya, bukan. Teman-teman dia. Ya, laki-laki perempuan. Teman-teman dia laki-laki. Ya. Nah, ini cuma tinggal lu tambah lagi di papan tulis. Tinggal pian benarkan. Ayo tinggal disambung saja. Lu tambah dua. Harus ingat kaidahnya tadi. Di sini aja. Contohnya adalah as-sayyaratu, mobil. Mobilnya siapa? Mahmud. Mahmudun. Kemudian domirnya na. Domir nahnu, ya. Maka menjadi na. Domir nahnu maka menjadi na. Kemudian yang berikutnya, ini kan bentuknya mufrad, kita ganti ke jamak. Contoh yang lain, pulpen, ya, al-aqlamu. Sengaja ulun pakai alif lam. Al-aqlamu. Pulpen anak perempuan, bintun. Kemudian ana, ya, aku, pulpenku bagaimana? Nah, ini harus tahu kaidahnya kemarin. Ya, silakan gilirannya nomor satu. Yang akolam itu, Ustaz. Paling atas, sayyaratu. As-sayyaratu. As-sayyaratu Muhammadin. Mahmud itu. Jadi enggak perhatiin. Iya. As-sayyaratu Mahmudin. Terus? As-sayyaratuna. Itu salahkah bujur kah? Yang lain ada yang wani menyalahkan? Kan tadi ulun kaidahnya adalah kalau kalimat pertama itu tidak boleh pakai tanwin dan tidak boleh pakai alif lam. Nah, maka ya, menjadi gimana? Saya rotu Mahmudin. Nah, kemudian saya rotuna. Iya, tanpa alif lam. Saya rotu Mahmudin dan saya rotuna. Apa arti saya rotuna, Bu? Mobil kami. Salah kalau saya rotunahnu. Yang penting hafal. Kada berkaidah mobil kami ya saya rotunahnu. Saya roh mobil nahnu kami langsung digabung salah. Maka menjadi saya rotuna. Ada kau disambung-sambung kayak bahasa Indonesia. Saya rotuna. Ya. Nomor dua, silakan. Al-aqlamu. Al-aqlamu. Nah, terus? Al-aqlamu. Sama lawan kaidah sebelumnya tadi. Gimana yang benar? Aqlamu bintin. Aqlamu bintin. Bin? Bintin. Bintin, ya. Terus? Aqlamu, aqlamu. Nah. Aqlami. Iya, aqlami. Ini menjadi aqlami. Baitun ana baiti. Jannatun ana jannati. Tinggal dirubah menjadi ya aqlami pulpen pulpenku. Salah kalau aqlamu ana. Aqlam pulpen ana saya langsung digabung salah, maka menjadi ya. Ya yang sebelumnya adalah kas kasrah. Pulpen pulpenku aqlami. Ya. Nah, sampai di sini ada yang ditanyakan? Ini PR-pian ulun kada koreksi. Jadi nanti kita koreksi sama-sama. Jadi ulun julung tapi jangan pemiliknya yang koreksi, acak. Jadi di papan tulis supaya pian tahu yang mana yang bujur, yang mana salah. Dan ulun kalau menjelaskan ini yang bujur. Kalau ulun koreksi satu-satu kadang pian bisa kada tahu yang salah yang mana, kenapa jadi salah. Jadi langsung kita koreksi di papan tulis saja. Ada pertanyaan dulu sampai di sini? Kalau kereda langsung sambung ke 4 ya. Nomor 4 ini tunggu dulu perintahnya apa? Ini kalau pian bisa bahasa Arab ini ada petunjuk pakai bahasa Arab yang sebujurnya. Petunjuk mengajar PDF dalam bentuk PDF, petunjuk mengajar durusul lughah. Nomor 4 ini kita baca dulu. Iqra'il mithala thumma hawwilil jumalal atiyata mithlahu. Iqra'il mithala thumma hawwilil jumalal atiyata mithlahu. Ya. Artinya iqra'il mithala, bacalah contoh ini atau contoh berikut. Bacalah contoh berikut. Thumma kemudian hawwilil jumalal atiyata, pindahlah jumlah berikut, pindahlah atau rubahlah jumlah-jumlah berikut, mislahu sepertinya atau seumpamanya. Perhatikan contohnya. Al-mithalun, contoh atau mithalu. At-talibu zahaba ilal mat'ami. Nah, bentuk talib dan zahaba dirubah menjadi jamak. Ya, bentuk talib dan zahaba diganti dengan jamak. Menjadi at-tullabu zahabu ilal mat'ami. Yang pertama artinya siswa itu pergi telah pergi ke mat'am. Mat'am ruang makan. Ilal mat'ami ruang makan. Umum mau restoran, mau warung nasi, warung Tegal, itu mat'am. Kemudian dirubah ke jamak, para siswa itu. Nah, para siswa bukan siswa itu karena dia banyak. Para siswa itu mereka telah pergi ke ruang makan. Tinggal dirubah ke bentuk jamak. Tulabnya isimnya, zahaba fi'ilnya. diganti ke bentuk jamak. Ya, silahkan. Jadi ini perubahan anta, perubahan fi'il ya. Dari bentuk satu, zahaba, dia pergi. Kalau zahabu, mereka telah pergi. Ya. Kemudian silahkan jawab gilirannya nomor dua. As-su'alu tsani ad-dawru 'ala man? Gilirannya siapa? Al-mudarisi kharaja min. Nah, kalau misalnya Bu, ketika satu isim, sebuah isim, ini kan isim ada alif lam, berada di awal kalimat, maka dia secara asal diharokati dhammah. Ya, maka menjadi al-mudar. Tidak ada huruf jar, enggak ada. Isim nasab, amil nasab, enggak ada. Maka dibarisi dhammah akhirnya. Maka menjadi al-mudarisu ya. Khoroja minal mudarisati. Bukan. Madarasati. Ya, artinya guru itu telah keluar dari sekolah. Nah, pian ganti ke bentuk jamak. Para guru, mereka telah keluar dari sekolah. Al-mudarisuna ya. Khoroju minal madarasati. Ya. Artinya para guru telah keluar dari sekolah. Ya. Nomor satu. At-talibu jalasa fil fasli. Ya, dijamakkan. At-tulabu. Lamnya pakai tasydid. At-tulabu jalasi. Jalasu. At-tulabu jalasu fil fasli. Artinya para siswa telah duduk di kelas. Telah duduk di kelas. Ya, nomor tiga. Nah, itu kan tulabu Bu ya. Coba pian ganti ke jamak mudzakkar salim. Talibnya. Tulabuna. Bukan, dari mufradnya. At-talibuna. At-talibuna. Ya, at-talibuna. Nomor tiga, silakan. At-tajiru dhahaba ila suqi. Dijamakkan. Boleh jamak mudzakkar salim, boleh jamak taksir, boleh. Menjadi at-tajiruna. Ya, terus at-tajiruna dhahab. At-tajiruna dhahabu ila suqi. Artinya para para pedagang telah pergi ke pasar. Ya, nah perhatikan. Jadi fi'il ini namanya fi'il madi, ya. Fi'il madi dhahaba, jalasa, kharaja. Fi'il madi kata kerja yang menunjukkan masa yang telah lalu. Fi'il madi kata kerja yang menunjukkan masa yang telah lalu. Contohnya tadi adalah at-talibu jalasa fisuk misalnya. Contoh yang kedua at-tajiru zahaba ilal madrasah, untuk paling kata Bapak. Pedagang ke pedagang ke sekolahan, siswa ke pasar. Atau libu jalasa fisuki, ini contoh saja. At-tajiru tajiru soleh zahaba ilassu ilal mad rosati. Nah, perhatikan. Ini mufrad satu, talib. Jamaknya tulab. Maka fi'il madinya juga satu, yaitu tasrifan pertama jalasa. Ini sama zahaba karena tajirnya satu. Nah, ketika tulab dan tajir ini dijamakkan, maka fi'il madinya juga harus dijamakkan. Fi'ilnya harus dijamakkan. Tapi yang perlu diperhatikan adalah at-talibu jalasa itu beda dengan jalasa talibu. Ini kan talibnya berdahulu baru jalasa. Kalau seandainya jalasnya berdahulu, maka mau talib kah, dua kah, banyak kah, jalasannya tetap tasrifan nomor satu. Contoh ulun paling. Nah, ini pembahasan di ilmu nahu tentang fi'il fa'il dirubah menjadi mubtada dan khobar. Nah, ini kan at-talibu jalasa, ulun paling ke jalasa talibu. Maknanya sama tapi susunannya beda. Jalasat talibu. Nah, maka kalau ini kan fi'il, ini pelaku, ini kata kerja, ini pelaku. Telah duduk seorang siswa. Siswa itulah. Maka pelakunya siapa? Siswa. Nah, seandainya siswanya banyak, boy. Ini kan mufrad satu. Kita rubah menjadi jamak. Menjadi tulabu. Menjadi at-tulabu atau talibuna, sama aja. At-tulabu. Apakah ini juga dirubah menjadi jamak? Maka tidak dirubah. Tidak dirubah. Mau dia seribu kah talibnya? Kalau fi'il madinya berdahulu, maka tidak dirubah. Tetapi kalau ini dipaling, talibnya berdahulu, jalasannya berdudi, maka kalau tulabnya banyak, maka ini juga dirubah ke banyak. Paham gak perbedaannya? Dari segi susunannya saja. Kalau ini namanya fi'il fa'il, kata kerja, ini pelaku. Kalau ini namanya mubtada, ini istilah. Kalau ini namanya khobar mubtada. Jadi kalau dipaling, kalau kata kerjanya fi'il madinya berdahulu, ini mau satu, mau dua, mau seribu kah, jelasannya kada berubah. Tetapi kalau dipaling atau libu jalasa, kalau ini tulab, maka ini juga harus dijamakkan menjadi sebagaimana di kitab at-tulabu jalasu. At-tulabu jalasu. Nah, kaidah mengatakan setiap ada fi'il pasti ada pelaku. Setiap ada perbuatan pasti ada yang melakukan. Itu kaidah. Kada mungkin dia bergerak sendiri. Ada banyu melayang. Kada mungkin melayang sendiri, pasti ada yang melayangkan, jin kah atau siapakah. Nah, jadi secara asal bahwa setiap ada kata kerja pasti ada pelaku. Ini kan kata kerja fi'il madi. Mana pelakunya? Para siswa, mereka telah duduk. Mana pelakunya? Bukan tulabnya tapi merekanya. Nah, mereka, makanya ulun terjemahkan para siswa, mereka telah duduk. Nah, mereka ini, inilah yang dinamakan domir waw. Namanya wawul jamaah. Wawul waw yang menunjukkan ini makna banyak. Wawul jamaah. Waw yang menunjukkan makna banyak. Makanya ulun terjemahkan para siswa, mereka telah duduk. Mana pelaku yang telah duduk, siapa? Mereka. Nah, mereka ini adalah wawul jamaahnya ini. Tambahan waw sukun ini dinamakan wawul jamaah, yang artinya adalah mereka. Mana pelakunya? Pelakunya adalah ini, wawunya ini, merekanya ini, bukan tulabnya. Itu kalau dia dipaling. Kalau dia dipaling. Kalau berdahulu isimnya, maka fi'ilnya harus disamakan. Dia dua, dua juga. Contohnya apa dua, bu? Talib menjadi talibani. Oh, amun pian kada paham kada bapak. Kita belum sampai. At-talibani, maka fi'ilnya juga berubah. Jalasa, tasrifan kedua. Jalasa, jalasa, jalasu, jalasat, jalasata, jalasna, dan seterusnya. Ya. Jadi tadi, kalau dia isimnya berdahulu, maka fi'ilnya juga harus dirubah. Nah, seandainya ini jalasa, ini berdahulu fi'ilnya, mau satu, mau dua, mau sejuta, maka ini kada berubah. Paham? Selama dia muzakkar laki-laki. Tetapi kalau muannats, maka tasrifan nomor 4 itu sudah yang kemarin. Ya. Jadi intinya adalah ada tambahan waw. Waw ini namanya apa? Wawul jamaah. Waw yang menunjukkan makna banyak. Makanya kalau ada ini diterjemahkan para siswa mereka telah duduk. Mereka itu yang menjadi pelakunya. Nomor 3 sudah. Itu. Jadi pembahasan pelajaran ke-13 adalah tentang fi'il madi tasrifan nomor 3 yang ada tambahan wawunya itu. Waw sukun itu dinamakan wawul jama'ah. Nah, dan dia harus ada alifnya. Jalasu sepertinya ada alifnya ya. Untuk membedakan dengan yang lain. Dengan tidak terlalu melebar. Intinya untuk latihan yang nomor 4 ini tentang fi'il madi yang dimasuki wawul jamaah. Karena dia didahului oleh isim yang menunjukkan makna banyak, maka dia pun juga fi'ilnya harus dibanyakkan. Maka ditambah dengan wawul jamaah. Ya, ada pertanyaan? Kita cukupkan sampai latihan 4. Ini silahkan. Yang PR yang dulu sudah dikerjakan belum? Dah ya. Itu pian apa tuker kawan di Higa. Jadi jangan sampai dia sendiri yang ngoreksi kawan di Higa. Ini silahkan dituker dulu. Yang PR yang sekarang dulu, pian tuker lawan kawan di Higa. Ya? Yang sekarang lawan yang dulu. Dua jadinya. Yang sekarang pian tuker lawan kawan di Higa aja. Yang minggu kemarin acak. Sudahkah? Satu orang yang apa mengucapkan pertanyaannya pakai mikrofon. Ulun kada ingat lagi apa yang ulun suruh. Jadi pian satu orang yang memadahi nomor satu apa nomor dua apa. Sudah? Satu orang nomor satu. Apa pertanyaannya? Belum enggak? Sudahlah Ustaz. Sudah. Ya. Ya. Yang tanggal 23 Februari. Ya, yang dulu. Ya. Nomor satunya apa? Telah keluar Fatimah ke masjid. Nah, itu bebas mau fiilnya berdulu atau fiilnya berdudi, oh. Ya. Telah keluar berarti fiilnya berdulu. Nah, kenapa apa? Zahabat Fatimatu. Roja. Hah? Telah keluar. Telah keluar kah? Roja'at. Roja'at. Atau pian paling boleh. Boleh Fatimatu roja'at atau roja'at Fatimatu. Yang salah apa? Kalau pian tanwin kan salah. Karena Fatimah tidak bertanwin. Atau pian alif lam kan Al-Fatimatu juga salah. Yaitu sudah pembahasan kenapa tidak bertanwin, karena dia nama. Kemudian yang kedua diakhiri ta marbutah. Maka dia tidak bertanwin. Min dari apa? Keluar dari masjid. Min. Hah? Min. Telah keluar Fatimah ke masjid. Oh, ke masjid ilal masjidi. Nah, seandainya ini seandainya kada Bapak. Pian kada pakai alif lam tapi pakai tanwin masjidin boleh. Yang salah itu tanggung alif lam kada betanwin kada ila masjidi itu salah. Ila masjidi itu salah. Ilal boleh ilal masjidi atau ila masjidin. Kalau kada ba alif lam kada betanwin itu salah. Ila masjidi misalnya salah. Terus lagi nomor dua pakai mikrofon satu orang. Ya, nomor dua apa? Itu roja kan ya, Ustaz? Apa? Itu fiilnya itu loh. Kenapa? Fiil roja. Jadi roja'a. Salah. Lah iya itu Ustaz tulisnya. Ini roja'at pakai ta. Enggak, itu fiilnya itu loh, Ustaz. Coba. Belum salah kah? Jadi itu kok roja'a? Yang benar kan roja. Keluar kah? Iya. Oh, salah. Kembali ini roja'a. Kharajat. Ya kharajat. Nah, kharajat Fatimatu ilal masjidi atau masjid. Selain ini salah, Bu. Selain ini salah. Kemudian, silakan lagi. Apakah kamu mempunyai saudari di rumah? Apakah kamu boleh A? Kamu, apakah kamu mempunyai A? Laka. Saudari di rumah. Ukhtun. Alaka ukhtun fil baiti. Ini kamunya sudah ulun jelaskan lah, laki-laki ke perempuan enggak? Enggak ada. Silakan kalau alaki kada apa-apa. Alaki kan berarti dia bertanya kepada seorang perempuan. Fil baiti. Ini boleh hal, boleh saja. A-nya diganti hal boleh. Hal laka atau hal laki boleh. Ukhtun fil baiti. Ukhtunnya harus pakai tanwin ya. Kalau alif lam salah. Kalau pakai alif lam salah. Nah, fil baitinya boleh pian pakai alif lam atau pakai tanwin. Boleh fil baiti atau fi baitin. Lawan dimaafkan. Kalau fi-nya kada baya sebujurnya salah, Bang. Tapi kalau pian pertama kali dimaafkan. Jadi fi itu harus ada titik duanya. Biasakan ya. Jadi kalau pian kada dimaafkan pertama kali. Terus apa lagi? Telah pergi Muhammad ke rumah Allah. Zahaba Muhammadun ila baitillah. Ila baitillah. Hi ya, kalimat yang kedua harus jar dikasrahkan. Nah, selain ini salah. Selain ini salah. Seandainya pian menulis ila seperti ini kada apa-apa. Padahal yang bujurnya kan panjang ila, tapi kada apa-apa. Nah, selain ini salah, Bu. Atau ini bujur jua. Muhammadun zahaba pian rubah, pian balik kada apa-apa, boleh jua. Muhammadun zahaba. Zahaba Muhammadun ka Muhammadun zahaba ka boleh. Baitillahi. Nah, kalau dijawab hu baitullahu salah. Ha salah. atau baitinnya pakai tanwin salah, atau al-baiti salah. Selain ini pokoknya salah. Nah, silakan yang lain. Nomor 4. Ada? Anak siapakah kamu wahai Muhammad? Anak siapakah kamu wahai Muhammad? Anak siapakah kamu wahai Muhammad? Anak siapakah kamu? Anak apa? Kan ingat awalnya nah. Anak siapakah? Oh, ibnu man. Nah. Ibnu man. Anak siapakah kamu ya? Anta. Boleh? Waladuman, kata papa. Anta. Ya Muhammadu. Ibnu man anta ya Muhammadu, atau waladuman anta ya Muhammadu. Selain ini salah. Boleh ibnu man anak siapa kamu wahai Muhammad, atau waladuman anta ya Muhammad. Nah, selain ini salah. Itu ibnunya enggak boleh pakai hamzah kan ya? Enggak boleh pakai hamzah karena dia alif wasol. Kalau pian ini nah salah. Tidak pakai ini. Atau kalau pian hendak kasih harok, kasih tanda boleh. Maaf seperti cebong ya, nah kayak ini nah. Ini menunjukkan dia alif wasol. Atau pian hapus boleh atau tak. Kalau kasih ini salah. Karena dia hamzah kotok, padahal ini alif wasal. Ya. Yang PR yang sekarang nomor 1. Oh, masih ada? Ya udah. Itu mobil Muhammad. Itu mobil Muhammad. Itu mobil milik Muhammad kah? Itu mobil Muhammad kah? Itu mobil Muhammad. Oh. Berarti tilka. Bukan itu mobil milik Muhammad kada? Kada ya? Tilka sayyaratu Muhammadin. Dia beridofat mudof ilaih. Itu mobil Muhammad. Kenapa tilka? Bukan dalika, karena sayyaroh mu'annaf ada taknya. Kenapa dia kada betanwin, kada ba'alif lam? Karena dia menjadi mudof. Ini menjadi mudof ilaih. Ini mudof. Ini mudof ilaih. Kalimat pertama tidak boleh betanwin, tidak boleh pakai alif lam. Kalimat kedua dia harus dijarkan. Ini dengan kasrah. Tilka sayyaratu Muhammadin. Selain ini salah. Kalau pian mengoreksi kawan, kalau salah dibujurakan. Kali ek dulu, kemudian pian bujurakan. Jadi kita menyalahkan, ada solusinya ini yang bujur. Nah, jadi keadaannya sekedar menyalahkan aja. Silahkan yang sekarang. Soal pertama. Ini yang benar apa sih? Aku di depan masjid ya? Salah ya. Ini ada yang salah soal. Yang? Aku di depan masjid atau aku di depan pintu? Oh, kada apa-apa. Itu kadang ngaruh, pintu atau masjid kada apa-apa. Aku di depan pintu kan masjid kadang ngaruh. Yang penting di depannya benar. Ya kecuali kalau itu pintunya salah bahasa Arabnya. Masjid kayaknya. Ya masjid. Ana amamal masjidi. Ini tentang zorof. Isim yang menunjukkan makna tempat atau waktu. Di depan kan tempat. Boleh ana amal masjidi atau pakai tanwin kata papa. Masjidin. Nah. Yang penting pian benar ininya amama, harokatnya fathah. Ada yang meninggal kah? Ya udah. Nomor 2. Selain ini salah. Dia seorang perempuan di belakang mobil. Dia iya. Seorang perempuan di belakang. Boleh khalfa atau waro'a? Khalfa atau waro'a? As-sayyarati. As-sayya. Kalau masuk kita ampihan. Boleh as-sayyarati atau sayyaratin pakai tanwin. Sayyaratin. Hiya khalfa atau hiya waro'a sayyarati atau sayyaratin. Ya. Sudah gini. Ada jenazah. Kita cukupkan sampai di sini. Nanti disambung. Belum selesai, Ustaz. Ya? Ngagum benar. Apa? Oh, ya sudah. Ya? Ada jenazah ini mau masuk. Jenazah ada mayit. Nah, kita cukupkan ini lah. Nanti insyaallah disambung sisanya. Pelatihannya ditunda dulu. Atau nanti ulun apa namanya? PR ya, PR-nya mungkin di WhatsApp aja. Ya. Cukup ya. Nanti disambung insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.